buha illa ma'rifatan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hal tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan nakirah, dan tidaklah dia terdapat kecuali setelah sempurnanya al-kalam. Begitu juga sahibnya, sahibul hal, tidak terjadi kecuali dalam keadaan ma'rifah. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, al-aslu fil hal an takuna nakiratan. Ya, al-aslu fil hal an takuna nakiratan kama fi jami al-amthilah al-mutaqaddimah. Al-aslul fil hal, asalnya padahal itu dalam keadaan nakirah, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Ja'a Zaidun raqiban. Ya, bukan ja'a Zaidun ar-raqiba, tidak. Raqibtul farasa musrajan, bukan al-musraja, tidak. Ya, tetapi terkadang, ya, keluar dari asalnya, dia datang dengan lafad al-ma'rifah. Fa'in ja'at bilafzil ma'rifah wajib ta'wiluha binakirah. Wajib ditakwilkan kepada nakirah. Nahu, misalnya, ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a Zaidun wahdahu. Zaid datang wahdahu, sendirian saja. Kan ini hal, menjelaskan keadaan Z, bahwasanya dia datang dalam keadaan sendirian. Tetapi wahdahu, dia nakir, dia ma'rifat, karena diidhafahkan kepada domir. Lalu bagaimana? Ya, maka takwilnya adalah ja'a Zaidun munfaridan. Waja'ul jammal ghafiri, ghafira. Ja'u al-jamma ghafira. Ditakwil menjadi ja'u jami'an. Kita baca kalamnya Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Qala fa in ja'at bilafdhil ma'rifah, kalau hal datang dalam lafadznya ma'rifah, maka wajib ditakwilkan kepada nakirah. Contohnya ja'a Zaidun wahdahu wa ja'u al-jammal ghafira. Ya. Wahdahu halun. Fa wahdahu halun. Wa huwa al-ma'rifah. Ya, dan dia adalah ma'rifah bil idhafati ila dhamir, karena diidhafahkan kepada dhamir. Fayu'awwalu binakirah, maka dia ditakwilkan kepada nakirah. Ya, ditakwilkan kepada nakirah. Yaitu apa? Wahiya munfaridan. Ja'a Zaidun munfaridan. Takwilnya demikian. Munfaridan jadi hal. Dan dia nakirah. Begitu juga al-jamma. Halun wahwa ma'rifah bi'al. Ja'u al-jammal ghafir. Fayu awal binakirah wahya jami'an. Ja'u jami'an. Qala wal aslu fil hal aidan an ta'tiya ba'da tamamil kalam li'annaha fadlah. Wal aslu fil hal aidan anta tiya ba'da tamami al-kalam. Wa makna tamam al-kalam an ya'khud al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada khabarahu. Qala fal awwal ka jami'il amsilati al mutaqaddimah wa nahu qawlihi ta'ala fala wala tamshi fil ardi maraha. Yang pertama yaitu setelah fi'il mengambil fa'ilnya, contoh-contoh yang telah lewat. Ja'a Zaidun rakiban, raqibtul farasa musrajan. Ja'a laqitu Abdullahi raqibain, laqitu Abdullahi raqiban. Ya, semuanya ini setelah fi'il mengambil fa'ilnya. Wa nahu qawlihi ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Fa marahan halun ja'at ba'da an khadal fi akhadal fi'lu wa huwa tamsi fa'ilahu al mustatir fi. Ya, intinya dia maraha setelah jumlah fi'liyah. Wasani ka qaulika Zaidun tajirun aminan. Zaidun tajirun aminan wa qawluhu ta'ala wa huwal haqqu musaddiqa. Zaidun tajirun aminan. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal haqqu musaddiqa aminan musaddiqa hal ja'at badan akhadhal mubtada khabarahu sahibul halnya Zaid. Wa qad yajibu taqdimul hal ala khilaful asal. Wadhalika idza kana laha sadru kalam ka asma'il istifham. Dan terkadang wajib hal itu dikedepankan. Kalau dia sadrul kalam, artinya memang harus di depan. Contohnya, ya, kalau dia datang sebagai bentuk isim al-istifham. Nahu, kaifa ja'a Zaidun. Ya. Maka kaifa di sini isim istifham mabni alal fath fi mahalli nasbin hal. Al-muqaddam wujuban. Ya, hal al-muqaddam. Wa innama wajaba taqdimuhu fi hadal misali annahu ismu istifham. Wa asma'u istifham laha sadrul kalam. Wajib dikedepankan, ya, di sini, karena dia adalah isim istifham. Dan isim istifham itu laha sadrul kalam. Dia harus di depan, asalnya demikian. Qala wal aslu fi sahibil al fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan ya. Asal hukum asalnya untuk sahibul hal dia ma'rifat. Kama ra'aita fil amsiratil mutaqaddimah sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh sebelumnya. Qad yakunu nakiratan lakin bisyarti an yujad musawwigun minal musawwigat allati tujawwizu maji'ahu nakira. Ya. Hukum asalnya dia nakira, dia ma'rifat. Ya, sahibul hal ma'rifat. Ja'a Zaidun rakiban. Mana sahibul halnya Zaidun, ma'rifat. Ya, tapi dia bisa datang dalam bentuk nakirah, ya, menyelisihi hukum asalnya. Kapan? Kalau di situ terdapat musawwig, ya, pemboleh yang menjadikan dia boleh, ya, datang dalam bentuk nakirah. Di antaranya, ya, anta taqaddama al-hal ala sahibiha. Hal mendahului sahib hal. Contoh. Ja'a rakiban rajulun. Ja'a rakiban rajulun. Farakiban halun min rajul wahwa nakirah. Rakiban halun dari rajul. Ya. Rajulnya sahibul hal. Dia datang nakirah. Wasawwaga dzalika taqaddumul hal alaih. Kenapa boleh? Ya, kenapa? Karena hal mendahulinya. Yang kedua, yang pembolehan terjadi ketika kapan? Antu khassasa an-nakiratu biwasfin. Ya. An tukhassasa an-nakirah biwasfin. Nahu ja'a rajulun karimun raqiban. Nakirahnya sudah mukhassas. Mukhassas itu intinya dia ketambahan imma sifat, imma idhafah. Sehingga maknanya yang tadinya betul-betul umum sekarang terkhususkan dengan ada sifat. Ya. Kalau ja'a rajulun, rajulun ini siapa saja bisa. Yang penting dia rajul, laki-laki. Ya, tapi kalau dikatakan ja'a rajulun karimun, nah, rajulun yang tadi sifatnya umum terkhususkan dengan ada karimun yang menjadi sifatnya, sehingga yang termasuk di sini hanya rajulun karim. Keluar dari situ rajulun bakhil. Ya, rajulun bakhil. Baik. Yang ketiga, antu khassasa an-nakirah bi-idhafatin ila nakiratin ukhra. Nahu ja'a gulamu rajulin rakiban. Ditakhsis, ya, dikhususkan juga kalau tadi dengan sifat, sekarang dengan diidafahkan kepada nakirah yang lain. Ada kalau dia diidhafahkan kepada ma'rifat, dia nanti menjadi ma'rifat. Ya, tapi diidhafahkan ke nakirah yang lain. Kalau ja'a gulamu rajulin, ya, berarti gulamu mra'atin tidak ada di situ. Ya. Farakiban halun min gulam wahwa nakira wasawa gadalika taksisuhu bil idafah. Rakiban hal dari gulam, dan gulam sahibul hal nakirah. Kenapa dia boleh? Karena sudah mukhasas dengan idafah. Qala wa rubbama ja'a sahibul hali nakiratan bila musawwid wa hadha qalilun jiddan ka hadis wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, ya, fa qiyaman halun min qaumin wa huwa nakirah wa laysa lahu ayy musawwid wa hadha wa nahuhu mimma sumi'a 'anil arab yuhfad wa la yuqas 'alaihi wallahu 'alam. Ya, rubbana ja'a sahibul hal nakiratan bila musawwid. Terkadang sahibul hal datang tanpa ada yang membolehkan, hal-hal yang membolehkannya. Ya, ke hadis seperti hadis wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, ya, fa qiyaman halun min qaum wa huwa nakirah, qiyaman hal min qaumun wa huwa nakirah wa laysa lahu ayyu musawwid, dan tidak ada yang membolehkan di situ, tidak dia halnya mendahului sahibul hal, atau dia mukhasas dengan sifat, atau mukhasas dengan idafah kepada nakirah. Dan ini yang dan semisalnya, ini mimma sumi'anil Arab, ya, ini apa yang didengar dari bangsa Arab, ya, dihafal, artinya ya udah apa yang didengar saja, ya, tapi tidak menjadi kaedah, wala yuqasu alaihi, tidak dikiaskan yang pada yang demikian, sehingga tidak seenaknya kita membuat hal, misalnya sahibul halnya nakirah tanpa ada pembolehan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari pembahasan al-hal. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu at-tamyiz. Naktafilahuna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.